Jamku kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Penyumo to iki milingu rasati, kelingan tresno ku ora direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa terhadap